Rasaku padamu mengungkap segala gundahmu untukku. Rasaku padamu terpatri indah di jiwa, mencoba susuri masa depan kita. Jadi cinta seutuhnya cinta, berharap hiasi dengan asmara. Kasih janganlah.